Oke, sekarang kita panggil untuk artis yang pertama yang perdana ya, Cici ya. Bodinya kayak bas betot. Kita panggil ada Aja Kumara. Dan kita akan kembali bersama Pantura Live Music. sebuah lagu yang cukup romantis.